wahai para generasi muda, tahukah siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Bermacam-macam jenis narkoba yang berupa serbuk pil dan ganja. Ketahuilah, waspadailah, jangan sampai kau menggunakannya. Siapa musuh kita? Narkotika, psikotropika, dan obat-obat yang berbahaya. Macam jenis narkoba yang berupa serbuk pil dan ganja. Ketahuilah, waspadailah, jangan sampai kau menggunakan.